Oke, kita lanjutkan. Review pelajaran ke-21. Nah, di sini ada yazhabu, lam yazhab sama dengan mazahaba. Lam yazhab sama dengan mazahaba, artinya fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam, maknanya jadi madi, jadi lampau. Lihat, belum pergi. Kalau belum, berarti ya memang belum. Pekerjaannya, istilahnya tuh dulu, pekerjaan dulunya tidak terjadi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada lam dengan lama. Nah, lihat, ada di latihan yang keempat, ya, antara lam dengan lama. Lam ma'aktub sama dengan lam aktub ba'du. Artinya maknahuma, arti keduanya adalah makatabtu ilal ana. Saya belum menulis sampai sekarang. Gitu. Lam ma'aktub dengan lam aktub. Cuman kalau sebagai jawaban, misalkan sebagai jawaban, akatabta wajibataka. Nah, kalau pakai lama, bisa CPL-nya tidak disebutkan. Akatabta wajibataka lama, selesai. Bisa juga lama aktub. Tapi kalau pakai lam, akatabta wajibataka lam, enggak boleh. Harus lam aktub sempurna. Itu benar. Artinya sama kok. Tuh lihat ada di bawah tuh. Ya juzu hadfu man fi lama fayumkinu al iktifa'u bi lama faqat fi jawabi araja'a abuka. Tuh ada di bawahnya. Boleh menghapus fi'il yang dinafikan oleh lama. Dan mungkin mencukupkan diri dengan lama saja. Ketika menjawab araja'a abuka. Apakah bapakmu sudah pulang? Lama tok selesai itu boleh. Itu katanya. Oke. Kemudian di sini macam-macam tasrif lugawi fi'il mudhari majzum. Ada di situ tuh. Kemudian selesai. Ada yang mau ditanya enggak? Lama, artinya kalau misalkan jawabannya memang belum. Bapak kamu sudah pulang belum? Udah pulang tapi jawab belum, bohong berarti lu. Bukan bohong, enggak bisa jawab. Kalau memang belum, kalau memang sudah pulang, araja'a abuka, naam, raja'a abi, udah selesai. Tapi kalau misalkan belum, araja'a abuka, la, kan, lama. Atau misalkan araja'a abuka, lama, selesai. Apakah bapak kamu sudah pulang? Belum. Belum pulang maksudnya. Gitu. Tapi kalau mau pakai lam, harus jelas. Araja'a abuka, lam yarji abi. Lihat. Kemudian lihat pelajaran ke-22. Pelajaran ke-22 tasrif lugawi semua kondisi mudhari. Marfu'nya, kemudian mansubnya dan majzumnya. Ya. Yang pertama itu yang goib. Yang kedua itu yang mukhatab. Yang ketiga itu yang mutakallim. Domir dua orang tidak ada di sini. Huma dengan antuma enggak ada di sini. Nanti di belakang. Harusnya sekalian aja ya. Ini enggak disaring. Si kalau saya yang belinya dia suka disaring. Kalau saya yang beli terong Belandanya suka disaring, jadi ampasnya nggak masuk. Ada di situ. Ini terang berada ini. Yang depan apa mas situ? Situ pas di depannya terang Belanda. Saya kemarin pas saya kan suka darah rendah. Kemarin itu kan pas hari Sabtu kemarin kan saya ngajar. Nah, hari Ahadnya saya darah rendah. Maka saya enggak bisa ngajar Alfi ya kan. Itu sakit banget, kepala kayak mau pecah, kayak belah begitu kan. Enggak bisa ngapa-ngapain. Pengennya tuh jedor-jedorin aja. Nah, lebih dari migrain. Minum ini agak mendingan. Terong Belanda. Minum terong Belanda gitu kan, agak ringan. Agak ringan gitu kan, lumayan kan. Habis efeknya harus minum lagi. Makanya dari kemarin saya itu tiap hari terong Belanda tuh kan, tiap hari ke sini. Ini belum googling. Obatnya terong Belanda. Obatnya yang paling utama mah tetap sate kambing 20.000. Belum pernah googling. Kenapa? Gak tahu, saya pokoknya saya memang suka aja agak asam-asam sepet gitu kan. Cuman pas minum agak mendingan. Habis itu habis speknya habis, haus lagi, sakit lagi, mulai dangdung-dangdung. Makanya kan tiga malam berturut-turut kan sate kambing terus, sate kambing. Kalau ibunya pakai ati? Enggak. Kalau ati ayam lama, saya suka sate kambing cepet. Cuman saya beli sate kambing, abang pengen ikutan, mau. Dia mana? Yes, abang segala dimakan dia. Nah, lihat di situ contohnya. Ini Mas sudah ya kan? Tasrif Lugawi semuanya kita sudah, mulai yang berpenyakit apa dan seterusnya, marfu, mansub, majzum juga sudah. Yes. Saya rencananya mau ngerekam sendiri ya. Kitab Sorob namanya tuh Syarah Kailani ya. Tapi tasrif al-izinya mungkin. Tadinya mau saya kirimin ke adik saya. Mau saya rekam dulu lah. Kalau mau silakan. Itu kalau apa, rubai nyari di kamus. Rubai nyari di kamus. Rubai itu maksudnya apa? Rubai versi saya atau versi... Rubai itu huruf 4 asli atau rubai itu 3 ditambah 1? Yang ada atas. Hah? Yang ada atas dirinya. Nyari di kamus. Mau nyari apa? Contoh. Bukan gak ada, kamu gak bisa nyarinya. Iya, nyarinya berdua sama Bang Irfan. Hah? Ini kalau sama-sama bego ya. Sama-sama bosan kayak tadi. Iya, besok tanya Ustaznya gitu. Oh iya, Pak Irfan udah mulai sorop kemarin tuh ya. Nah, kalau misalkan mau nyari kat, mau misalkan mau nyari kabbaro yukabbiru, ya tentu saja nyarinya dari huruf kabbaro. Iya, udah. Udah, bintang kabbaro terus. Cari ke bawah. Nah, ya, adanya misal ini kabar roda. Enggak ada tasnya. Ada di bawah terus. Prototin satu-satu, awas kalau saya ketemu lo. Hah? Ada di situ tuh di situ di kantor. Awas kalau ketemu lo. Sekarang pelajaran 23. Selesai. Pelajaran ke-23. Oh, pelajaran kedua kita mulai jamak muzakkar salim ada di situ ya. Oh, sekarang contoh-contoh jamak muzakkar salim. Sebetulnya di sini tidak disebutkan ya syarat-syarat jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ketentuannya ada di Alfiah. Apakah semua yang mufrad muzakkar jamaknya adalah jamak muzakkar salim? Tidak. Ya. Kitabun kan mufrad muzakkar. Apakah jamaknya jamak muzakkar salim? Ya kagak. Tabibun kan mufrad muzakkar. Apakah jamaknya jamak muzakkar salim? Ya enggak. Yang bisa masuk ke jamak muzakkar salim itu ada dua. Nama orang laki-laki. Ya. Kemudian nama orang laki-laki dengan sifat laki-laki. Sifat itu isim fa'il, isim maf'ul. Contohnya lihat di sini, latihan tiganya. Mudarrisun isim fa'il, muhandisun isim fa'il, muslimun isim fa'il, ya enggak? Kafirun isim fa'il, goibun isim fa'il, mujtahidun, mu'minun, solihun, semuanya isim fa'il. Ya enggak? Mudarrisun isim fa'il dari darrosa yudarrisu, muhandisun dari handasa yuhandisu, muslimun aslama yuslimu, kafirun kafaro yakfuru, goibun goba yagibu, mujtahidun ijtahada mujtahidun, mu'minun amana yu'minu mu'minun, solihun soluha ya soluhu. Ya, semuanya si fa'il. Makanya bisa jamak mudzakkar salim. Itu yang disebut dengan sifa. Atau si maf'ul atau apa terserah sama. Nah, kalau tabibun, tabibun nama orang bukan? Bukan. Tabibun isim fa'il bukan? Bukan. Berarti jamaknya bukan jamak mudzakkar salim. Ya. Tapi jamaknya jamak taksir. Tabibun masuk ke jamak muannats salim enggak? Enggak mungkin karena tabibun laki-laki. Masa masuknya ke jamak perempuan? Pasti jamak masuknya ke jamak taksir. Dan mayoritas jamak taksir itu laki-laki. Jamak taksir yang berakal itu mayoritasnya itu laki-laki. Jarang jamak taksir yang berakal itu perempuan. Gitu. Jamak muzakkar salim itu apa? Ditambahkan waw nun di ujungnya. Kalau kita guru misalkan. Guru, pak guru. Kalau satu bapak guru. Ya, kalau satu pak guru. Kalau banyak? Kalau bahasa Indonesia, kalau banyak? Bapak-bapak guru, bapak-bapaknya diulang-ulang. Bapak guru, ya kan? Para bapak guru, enggak ada paranya, ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Arab enggak. Tambahkan saja ujungnya waw nun jadi banyak. Kalau masjid jadi banyak masjid-masjid. Pernah dengar para masjid enggak? Enggak mungkin. Para itu khusus untuk manusia, ya enggak? Para masjid enggak. Kalau masjid itu pasti masjid-masjid. Gitu. Nah, kalau bahasa Arab enggak. Ada bentuk-bentuk khususnya. Gitu. Jadi gitu ya jamak muzakkar salim itu. Yang contoh pakai sifat maf'ul ini mana? Ya. Ya ini mudarisun. Mudarisun itu termasuk sifah. Karena bisa jadi na'am. Ya isim sifah itu yang dimaksud dengan sifah di sini adalah isim sifah. Isim sifah itu seperti isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim tafdil. Itu isim sifah. Isim fa'il dan isim maf'ul sajalah, fokus ke isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul berakal mufrad tunggal kalau banyaknya jamak muzakkar salim. Mansur misalkan, mansur kan isim maf'ul dari nasoro yansuru. Nasoro yansuru isim maf'ulnya mansur, kalau banyak mansuruna. Itu gampang. Oke. Itu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim kalau keadaannya rofa jadi pelaku, jadi subjek, jadi fa'il atau jadi awal kalimat, jadi mubtada atau jadi khobar, maka dengan wawu nun, dengan wawu muslimuna. Gitu. Jangan begini awal kalimat, tiba-tiba awal kalimat begini al muslimina, enggak boleh. Tapi awal kalimat tuh al muslimuna fi Indonesia misalkan solihuna mubarakuna muhammaduna diborong Muhammad Solih Mubarak. Tiga tuh isim fa'ilnya. Jadi gitu ya. Kalau jadi objek atau jadi maf'ulun bihi atau kemasukan inna dan teman-temannya, maka dengan ya'nu. Innal muslimina. Asalnya muslimuna jadi muslimina. Naknya tetap sama. Wau dan ya'nya saja yang berubah. Atau ada huruf jar maka sama dengan nasabnya. Minal muslimina. Gitu. Kalau dimudhofkan, kalau jamak muzakkar salim jadi mudhof ilaih, tentu saja seperti jadi jar. Ya, contoh misalkan ummahatul mu'minina, ya kan? Wa azwajuhu ummahatul mu'minin. Jadi istri-istri Rasulullah disebutnya tuh ummahat, ibu. Jandanya Rasulullah itu ibu. Artinya maksudnya kenapa disebut Aisyah ummahatul mu'minin? Yang namanya ibu tuh gak boleh dinikahin. Jadi istri Rasulullah ketika Rasul meninggal, Rasul kan ninggalin 9 orang istri. Nah itu tuh gak boleh dinikahin lagi. Lu mau nikah sama ibu lu, gak boleh. Jadi seperti ibu, gak boleh dinikahin. Jadi ketika Rasul meninggal, Aisyah itu 18 tahun. Masih gadis, masih seger-segernya. ada yang mau nikahin nggak? Nggak ada yang berani mau nikahin ibu lu, nggak mungkin kan? Jadi Aisyah dari 18 tahun itu lama usianya tuh, 80 tahun kalau tidak satu, lama banget sendirian aja, nggak kesepian nggak apa. Kenapa? Sibuk ngajar hadis. Ngajar lagi nanya apa dan sebagainya. Sampai sepuh banget. Sampai udah nenek-nenek. Gitu katanya. Aisyah ya. Radhiyallahu anha. Gitu. Nah. Ummahatul mu'minina. Mu'minina mudhof ilaih dari ummahat. Tentu saja. Mu'minina. Jadi majrur. Karena mudhof ilaih kan memang hukumnya majrur. Ya, karena kan ada huruf jarnya. Tapi bagaimana kalau mukminina di sini jadi mudhof bukan jadi mudhof ilai? Maka hilang nunnya. Ya. Misalkan begini. Nasoro yang suruh isim fa'ilnya itu kan nasirun. Kalau banyak nasiruna. Nasiruna. Para penolong si Zaid lebih banyak dari para penolong si Muhammad, gitu kan? Para penolongnya dimudhofkan ke Zaid. Maka para penolong nasiruna, gitu kan? Ada waw nunnya. Nasiruna dimudhofkan ke Zaid. Nasiru Zaidin, gitu. Nasiru Zaidin aktsaru min nasiri Muhammadin. Asalnya nasirina. Oh, lu bangun. Hah? Kok enggak bawa sogokan? Kalau si Pais kalau terlambat, dia bawa sogokan dia, ngerti dia. Ya? Kebayang tidak? Kalau tidak terbayang, ambilin whiteboard, sediain alat tulis. Kalau terbayang, enggak masalah. Oke. Jadi, nun yang ada di jamak muzakkar salim itu hilang kalau dimudhofkan. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kan para penolong si Zaid lebih banyak daripada para penolong si Muhammad. Nasiru Zaidin aktsaru min nasiri Muhammadin, gitu kan? Terbayang enggak tulisannya? Nah, sekarang bagaimana kalau para penolong saya lebih banyak dari para penolong kamu? Ngarang. Nuni koya tuh khusus kalau fi'il. Ini mah isim, jamak muzakkar salim. Oh, mikir dulu. Beres jusnya, beres pertanyaannya. Sudah mau habis, tambahin lagi biar banyak waktu mikirnya. Para penolong saya lebih banyak dari para penolong kamu. Oh. Habis nih. Udah, siapa? Apa? Ada pendapat? Ayo, Pak Hari. Nasiru Nani. Oh, itu kan nunnya hilang. Nasiru Nani ada dua nun. Nun yang pertama apa? Nun yang kedua apa? Nun yang pertama ada satu. Ada nun. Nun apaan itu? Nun apaan? Nasiru Nani. Kan nunnya harus hilang. Asalnya kan nasiruna, gitu kan? Kan dimudhofkan ke saya, nunnya harus hilang. Nasiri itu mas seorang penolong saya. Ini mah para penolong saya. Ninya ada nunnya, nun apaan itu? Nun apaan? Kan harus dihilangkan nunnya. Enggak boleh. Nasiruna jamak muzakkar salim isim atau fi'il? Jamak muzakkar salim isim atau fi'il? Isim. Nah, isim tuh enggak butuh nun wiqayah. Kitabun, kalau kitab saya kitabuni gitu. Kitabi langsung. Nasiri gitu. Kan penolongnya banyak. Kenapa ada niknya? Niknya nun apaan? Ah, coba lihat begini, gini, ulangi lagi. Nasirul ilahi yang ngarang. Bukan. Nih, dengerin, dengerin, dengerin. Kalau sahasa, nasirul. Nasirul. Sebetulnya benar nasiru itu cuman yang mentahnya belum jadi. Oke, saya urut dulu. Bagaimana bisa menjadi nasirui? Gitu ya? Sebetulnya nasirui, oke. Kalau satu orang, nasirun pakai tanwin. Kalau banyak orang, ditambahkan wawunun. Nasiruna. Kalau mudhof ilaihnya Zaid, nasiru Zaidin. Nunnya hilang. Ada wawunya, nasiru Zaidin, gitu kan? Nah sekarang Z-nya diganti dengan saya, maka nasirunya tetap nasiru. Lalu nggak boleh, atau kan mudhof ilaihi, maka menjadi nasirui. Nasiru, ya-nya, wawunya mati, ya-nya mati gitu kan, ya enggak? Nah, domir ya mutakalim ketika jadi mudhof ilaihi itu ada dua opsi, mau sukun atau fathah. Maka menjadi bukan nasiru ya, nggak boleh nasiru ya. Ketika ada dua huruf penyakit yaitu waw dan ya, maka yang kedua terakhir ngikut ke yang terakhir. Maka si wawu ini berubah menjadi ya. Maka menjadi nasiriya. Nasiriya tuh para penolong saya. Itu. Mau keadaan rofa, nasab ataupun jar, tetap nasiria. Oke, oke, oke, oke. Nah, kalau di sini asalnya kan nasiru, nasiru ya mutakalim. Maka nasiru ya mutakalim, wawunya berubah menjadi ya. Kemudian karena wawunya berubah menjadi ya, ro yang asalnya domah ngikutin ya menjadi kasro. Jadi nasiria, nasiria para penolong saya. Ketika ada huruf jar, min, nasirina gitu kan, min nasiri, kemudian ya mutakalim, maka bukan waw berubah menjadi ya, karena memang sudah jadi ya, tinggal ditasdidkan saja, maka menjadi nasiria langsung. Kalau yang ketika dalam keadaan rofa, si waw rofanya berubah dulu menjadi ya, ngikutin yang huruf terakhirnya. Kalau ketika dalam keadaan nasob dan jar, karena memang si wawnya sudah jadi ya, langsung tinggal ditasdidkan saja. Khusus untuk ya mutakalim saja. Kalau yang lainnya pasti bisa. Nasirukum, nasiruka, dan seterusnya. Gitu. Wah, jamak mutakar sari. Kemudian di sini mengenai angka-angka ya. 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Puluhan, baik 20 sampai 90, mau muzakar, mau mu'anas sama. Jadi, mau misalkan tolibun isyuruna. Mau tolibat, mau tolibatun, isyuruna juga. Isyuruna toliban, isyuruna tolibatan. Tidak disilang. Kalau disilang jadi begini. Isyuruna tolibatan, isyurunatun. Enggak ada isyuruna. Isyurun itu isyurun. Gitu. Kemudian, berikutnya. Itu ada di situ ya. Di situ i'rab atau perubahan jamak muzakkar salim. Nah, oh iya. Puluhan-puluhan tadi, nah lihat, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu bentuknya jamak muzakkar salim. Jadi perubahannya isyruna, isyrina, isyrina. Seperti muslimuna, muslimina, muslimina. Isyruna, isyrina, isyrina. Tapi dia bukan jamak muzakkar salim asli, tapi ini yang disebut dengan al-mulhaq bijam ilmu zakar salim. Yang ngikutin yang nebeng ke jama muzakar salim. Yang ngekor. Tapi bukan jama muzakar salim asli. Cuman perubahannya sama. Kalau jama muzakar salim asli itu muslimuna, muslimina, muslimina. Maka 20-an, 30, 20, 30 juga sama. Salasuna, salasina, salasina. Gitu. Kemudian selesai. Oh ya, kemudian 21. 21, 22, 21, 22 sampai 30 ya. Karena memang yang penting hitung itu dari 1 sampai 30. 31 sampai 100 itu polanya berulang. Dari 1 sampai 10 berbeda dengan 11 dengan 12, berbeda dengan 21 sampai 30. Nah, kalau bisa 21 sampai 30 berarti bisa 31 sampai 40. Berarti bisa 41 sampai 50 sampai 91 sampai 100. Kalau sudah bisa 21 sampai 30. Nah, yang paling inti itu adalah 1 sampai 30-nya. 21 karena bendanya adalah tolibah muannas, maka angka 1 dari 21 pakainya ihda bukan ahada. Kemudian kalau insyurunanya mau laki-laki mau perempuan tetap insyuruna. Ihda wa insyuruna tolibatan. 21 dan 22 benda dan angka satuannya seimbang. Muannas muannas, muzakkar muzakkar. Kalau di sininya toliban berarti wahidun wa isruna toliban. Isnani wa isruna toliban. Karena di sini tolibatan muannas, maka ihda wa isruna. Isnatani wa isruna. Hanya itu saja. Hanya 21 dan 22 sebagaimana hanya 11 dan 12 sebagaimana hanya 1 dan 2 itu seimbang jenis kelaminnya, antara satuannya, antara jenis kelamin angka satuannya dan bendanya. Bendanya muzakkar, satuannya muzakkar. Bendanya muannas, angka satuannya muannas. Tapi dari 3 sampai 9 disilang. 23 itu kan 23 itu kan 20-an 3 satuan gitu kan. Nah, 3 satuannya dengan bendanya disilang. Karena di sini talibah mahasiswi, maka angka tiganya muzakkar. Tuh lihat di situ. Salasun wa isruna talibatan. Yet, sampai 29. 29 berarti tis'un wa isruna talibatan. Kalau 30 muzakkar muannas sama. Yet. Artinya ada pertanyaan? Gak ada, lihat. Pelajaran 24. Pelajaran 24, ringkasan semuanya. Ya. Nah, lihat di sini. Pelajaran 24. Di sini ada dua kolom. Kolom yang kanan itu muzakkar, kolom kiri itu muannas. Satu dan dua, tolibun wahidun, tolibanisnani, tolibatun wahidatun, tolibatanisnatani. Di situ ada dalam kurung tanda checklist, maksudnya apa? Jenisnya sama. Ya, jenisnya sama. Kalau yang 3 sampai 10 silang. Maksudnya jenisnya disilang. Jenis satuan, angka satuan dan angka satuan dengan bendanya, jenis kelaminnya disilang. Dari 3 sampai 10. Kemudian lihat 11 dan 12. 11 dan 12 checklist-checklist maksudnya apa? Seimbang semuanya. Ihda, misalkan ahada dengan ahada muzakkar. Asyara muzakkar. Taliban muzakkar. Jadi seimbang semuanya. Checklist-checklist. Sekarang lihat yang 13. Yang 13 tandanya silang checklist. Ya kan? Silang checklist maksudnya apa? Jika dilihat dari talibah, maka ini kan yang dilihat kan bendanya. Bendanya itu muannas apa muzakkar. Nah, sekarang kalau dilihat dari segi taliban, maka maka salasah itu silang. Sedangkan asyara itu checklist, ya enggak? Karena taliban. Artinya salasah dengan taliban itu bersilangan. Tapi asyara dengan taliban itu sejenis, sama-sama muzakkar. Kalau yang muannas lihat masih 13 ya. Polanya sama, yaitu antara salasah dengan tolibah itu bersilangan, tapi antara asyroh dengan tolibah itu checklist, paham? Oke, kemudian 21 ya tinggal lihat saja sendiri. Wahid wa isyrun toliban, itu kan? Wahid dengan toliban itu checklist, kemudian salasah dengan toliban itu silang, gitu. Dan seterusnya. 100 mahasiswa, 101, 102. Ada pertanyaan enggak? 4 juta misalkan di situ. 4 juta apa 400 ribu? Oh, 400 ribu. Arba umi ati alfi talibin. Oke. Paham enggak? Paham enggak cara menggunakannya? 90 sudah ada 100. Mi'atu talibin 100 mahasiswa. Kalau 101, mi'atu talibin wa talibun. Artinya kalau 101 itu berarti 100 mahasiswa ditambahin 1 gitu maksudnya. Mi'atu talibin 100 mahasiswa wa talibun dan 1 mahasiswa. 101 maksudnya. Kalau 102, mi'atu talibin wa talibani. Yeah. Maka ada judul 1001 malam, pernah dengar enggak? Kisah 1001 malam. Artinya bahasa Arabnya apa? Alfu lailatin wa lailah. Alfu lailatin wa lailah itu 1001 malam. Gitu ya. Kalau 103 mi'atun, nah, mi'atun baru tidak mi'atu talibin, tapi 100 dan 3 mahasiswa. Bukan 100-nya dijadiin 3, jadi 300. 100-nya kan tetap 1 ya enggak? Cuman kalau yang satu dan kedua, mi'atu talibin langsung. Jadi, kalau di yang pertama dengan yang kedua, si 100-nya dimudafkan ke talib. Kalau yang tiga, bukan 100-nya yang dimudafkan ke talib, tapi si tiganya yang dimudafkan ke talib. Paham? Paham? Lihatin di situ. Ya. Itu kalau 103. Bagaimana kalau 300? 300 ada di situ. Salah sumi'ati talibin. Bentuk 300-nya dulu, baru mahasiswa. 300, 3 dimudafkan ke ratus, gitu kan? 3 dimudafkan ke ratus. Karena ratus itu mu'annas, maka 3-nya muzakkar. 300 itu kan 3 dan ratusnya enggak? Ratus kan mi'ah, ratus kan mu'annas, ya enggak? Maka 3-nya muzakkar, salasu. Kalau 100 aja mi'atun, kalau 200... ya mi'atun ditambahin alif nun jadi mi'atani ada di situ tuh 200 tuh. Mi'atani. Kalau 300 ya berarti ratus mu'annas, tiganya muzakkar. Salasu mi'ati mudof, kemudian mahasiswa jadi mudof ilaih yang paling terakhir. Salasu mi'ati talibin dan seterusnya. 1000 ada di situ. Alfu talibin. Ah. 200 di situ ya, 200 mahasiswa dengan 2000 sama. Karena 200 mahasiswa itu 200 itu kan mi'atani. Kalau mi'atani 200 saja. Kalau 200 mahasiswa berarti si mi'atani ini dimudofkan ke mahasiswa, maka nunnya hilang. Jadi mi'ata talibi. Kalau ada min kan jadi mi'ata ini gitu ya. Kalau dari 200 mahasiswa, mi'atai talibin. Kan nunnya hilang kalau dimudofkan. Itu. Ah, pusing-pusing loh. Sekarang 1000 itu alfun. Kalau 2000, alfani. Ya. Kalau mobil, alfar. Ini enggak, ini 2000 alfani. Kalau 2000 mahasiswa, nunnya hilang kan dimudofkan. Bukan begini, alfani talibin enggak. Nunnya hilang jadi alfa talibin. Kalau ada min, alfani jadi alfai. Alfani alfaini gitu kan. Alfaini talibin, nantinya hilang juga. Jadi min alfai talibin. Nunnya hilang. Jama' muzakkar salim dengan musanna ketika dimudofkan nunnya hilang. Nah sekarang 3000. 3000 itu berarti ribunya ada 3, ya enggak? Karena ribu tuh muzakkar, maka angka 3-nya mu'annas. Lihat di situ, salah satu, ya enggak? Dan jamak dari ribu apa? Ribu-ribu. Jamak dari alfun tuh alafun. Gitu kan? Ribu tuh alfun tuh jamaknya alafun. Gitu. Tapi muncul pertanyaan di sini. Ada muncul pertanyaan saya antara ribu dan ratus. Lihat di sini. Untuk yang 3000 apa perbedaan antara 3000 dan 300? Saya enggak tahu jawabannya. Tahu enggak perbedaannya? Nah, lihat. 100 mi'atun. Mi'atun itu 100. Kalau 300 harusnya kan ratus-ratus ya enggak? 3 berarti ratusnya dibanyakin, tapi ratusnya tetap 1. Harusnya begini. Salasu mi'at. Tapi enggak, pakai tamar buto. Ya enggak? Sedangkan yang ribu, si ribunya jadi ribu-ribu. Salasu ala. Paham enggak? Saya enggak tahu alasannya. Saya tidak tahu kenapa. Silahkan dicari. Cuma ini lah. Kalau 300, tiganya udah sesuai. Nah, kalau yang namanya dari 3 sampai 10, bendanya kan harus dijamain. Ya kan? Berarti si ratusnya harus jadi jamak. Tapi ratusnya tetap ratus. Kalau yang ribu udah sesuai. Asalnya alfun ketika 3000 jadi alaf. Ya kan? Berubah. Sesuai dengan kaidah. Tapi kalau ratus enggak. Kenapa? Enggak tahu. Silahkan cari jawabannya. Itu. 3000 mahasiswa. Salah satu alafi tolibin. Gitu. Ada pertanyaan, ada pertanyaan, pertanyaan. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. 6543 mahasiswa. Oh, real. 6543 real. Cara bacanya, salah satu. Wak, wak, wak, wak, wak. Ya. Yang tidak pakai waktu cuman 3 sampai 10, kemudian belasan itu tidak pakai wa. Maka disebutnya tuh tarkib. Tarkib ada di, kalau dari 20-an ke sana tarkib atfi karena memang pakai huruf atof. 21 itu pakai huruf atof. Wahidun wa, ada huruf atofnya. Karena ada huruf atof maka hukumnya ya atof maktub. Marfu marfu, majrur majrur dan seterusnya. Salah satu wa arba'una wa khamsumi'atin wa sittatu alafi riyalin. Berarti dibacanya dari belakang. 3 dan 40 dan 500 dan 6000 real. Gitu. Ada juga yang dibacanya dari depan. Jadi 6000 real dulu, ya. Sittatu alafi riyalin wa khamsumi'atin wa salasatun wa arba'una. Itu ada yang kayak gitu juga. Tapi pakai yang di sini. Ini mau baca yang ada yang standar tuh yang memang sesuai dengan kaidah. Ini yang klasik katanya, yang klasik itu dari belakang satuan. Baca satuan puluhan, ratusan, ribuan. Seperti yang ada di sini. Gitu. Berikutnya pelajaran 25. Jilid 3 belum saya cetak ya. Bentar lagi mungkin 2 minggu lagi lah. Pelajaran yang kelima mengenai kana. Kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha ini kebalikan dari inna wa akhawatuha. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau kana kebalikannya. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kalau khobarnya khobar mufrode, maka menjadi nasob. Kalau khobarnya khobar jumlah, enggak ngaruh. Kita lihat di sini. Hamidun maridun. Maka menjadi hamid. Kana hamidun maridun. Si khobarnya jadi nasob. At-tullabu ghaibuna. Kalau masukin kana jadi gimana? Ada kananya. Kananya mufrad apa jamak? Kan atulabu. Kananya tetap mufrad di awal kan fi'il, enggak ngaruh. Beda dengan atulabu dulu. Atulabu kanu ghaibina. Ya kalau kananya di awal, kana atulabu ghaibina. Gitu, ya. Gampang. Kana wa akhwatuha. Nah, kemudian ada lazala. Mazala ya. Mazala lam yazal. La yazalu. Kalau fi'il madinya mazala la yazalu. Artinya senantiasa. Pengaruhnya sama dengan kana menasobkan khobarnya. Nah, sekarang bagaimana kalau begini? Muhammadun yadhabu ilal masjidi. Sekarang masukkan kana. Jadi gimana? Muhammadun yadhabu ilal masjid. Jadi masukkan kana di depannya. Kana Muhammad. asalnya Muhammadun yadhabu ilal masjidi. Ketika ada kana Muhammadun yadhabu apa yadhaba? Yadhabu enggak ngaruh. Karena kana tidak bisa menasabkan fi'il mudhari. Yang menasabkan fi'il mudhari itu bukan kana, tapi an, lan, idzan, kai dan seterusnya. Itu. Tapi kalau di i'rab fi mahalli nasbin khobar kana. Gitu katanya. Oke. Kemudian di sini ada i'rab mengenai al asmaul khamsah kalau di sini ya, bukan asmaul sifat. Kalau lihat di sini, kalau isim yang biasa dakhala zamiluka ra'aitu zamilaka qultu li zamilika, kalau bapak abuka abaka abika, ya khusus untuk al asmaul khamsah kalau di sini ya, kalau di alfiah al asmaul sittah. Halaqo akhwat baru nyampe sini. Halaqo akhwat alfiah yang tiap hari Jumat baru selesai kemarin al asmaul khamsah, mereka baru masuk al musanna. Udah jauh lah, rajin awatnya. Gitu. Pesertanya berapa orang? Dari kemarin-kemarin 2 orang. Jumat kemarin baru nambah 1, 3 orang. Gitu. Yang satu anak Lipia, Iqdad. Yang satunya lagi udah lulus setiu. 2 orang gitu. Enggak usah banyak-banyak, yang penting ada yang mau udah selesai. Gitu. Abuka. Abuka, abaka, abika ini i'rab untuk al asmaul khamsa. Ya, di antara 3 i'rab. Kalau yang dipakai itu adalah ini, yang lugatul itmam namanya. Itmam itu kan menyempurnakan. Maksudnya apa yang menyempurnakan? Huruf wawunya, huruf madnya disempurnakan. Berarti ada lugoh yang tidak disempurnakan. Lugoh itu nakes, pendek, enggak ada huruf madnya. Abuka, abaka, abika. Tapi itu tidak terkenal banget. Yang agak terkenal yaitu lugotul koser. Jadi maksur. Abaka, abaka, abaka. Seperti si maksur. Ya kan? Seperti makna. Maknahu, maknahu, maknahu. Itu kan? Al-makna dimudofkan ke huwa jadi maknahu. Gitu kan? Nah, mau rofa, nasob atau punjar tetap makna. Karena di alif bengkok. Nah, abu juga sama. Abaka seperti ada di dalam syairnya, saya paling suka makanya saya hafal. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Sesungguhnya bapak si Ahwat tersebut dan bapak-bapaknya yaitu kakeknya. Nah, keduanya sudah mencapai al majda ghayataha, sudah mencapai kemuliaan seujung-ujungnya. Gitu. Jadi ni Ahwat bapaknya sama kakeknya itu orang mulia banget. Nah, lihat inna abaha wa aba abaha, harusnya inna abaha wa aba abiha, ya kan? Bapak-bapaknya mudah penuh pilih kan, harusnya aba abiha, tapi ini enggak. Aba abaha, inna abaha wa aba abaha. Gitu. Jadi maksudnya adalah mau rofa, nasob atau punjar tetap pakainya aba. Lugatul koser gitu. Kalau yang lugatun nakes yang tidak pakai huruf mad, ini juga syairnya gampang dihafal. Isinya mengenai Adi bin Hatim yang dermawan. Bi abihi tada adiyun fil karom wa man yushabih abahu. Bi abihi harusnya kan bi abihi, harusnya gitu ya enggak? Tapi ini pendek. Bi abihi tada adiyun fil karom waman yushabih abahu, harusnya waman yushabih abahu, itu kan, tapi di sini pendek. Waman yushabih abahu fama zolam. Tapi itu rugoh yang jarang digunakan. Tentu saja kita pakainya yang mayoritas yaitu ada huruf madnya. Gitu. Di situ tuh ada abun. Abun ahun. Abun ahun hamun wafu wazujaro. Kulu mudofan mufrodan mukabbaro. Imriti disitu. Kasih tanda, selesai. Berarti berikutnya review pelajaran ke-26.